Ibnu Hajar lebih daripada 2.000-3.000 tahun yang lalu, mengapa masih terus? Kemarin kita berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Qalul Yahud bedakan dengan orang Yahudi. Subuh yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Mengapa kita berpuasa? Karena bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran, atas nikmat selamatnya Musa alaihi salam. Ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi mengingat-ingat mengenang-enang hari lahirnya? Pernahkah sahabatnya menyebut-nyebut mengenang-enang hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih yang ditulis oleh Imam Muslim, Ibnu Hajjaj al-Qusayri an-Naisaburi. Apa kata Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Isnin? Kenapa kau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yang mauridku, hari Senin aku lahir. Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, setiap hari Senin, setiap sepekan satu kali. Dia menjawab, zaka yang mauridku, hari Senin aku lahir. Dan kita pun mengikut sunnah berpuasa hari Senin. Mengapa? Karena kita bersyukur kepada Allah dengan ibadah atas lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak terjebak dengan rutinitas, dengan seremonia, tapi mari kita maknai, mumpung masih di awal bulan, pulang dari salat Jumat ini, mari kita beli buku biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah terputus jarak, terbentang begitu jauh, lebih 14 abad lamanya, sudah 1438 tahun yang lalu beliau hijrah dari kota Makkah al-Mukarramah menuju al-Madinah al-Munawwarah yang zaman itu disebut dengan kota Yasrib. Maka jarak yang jauh itu membuat kita tidak lagi mengingat kapan dia perang, kapan dia sakit, bagaimana giginya patah, pipisnya berdarah, dikepung oleh Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana tentara Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam menyerang pada perang Uhud, bagaimana kemenangan pada perang Badar, bagaimana sikap orang munafik kafir Quraisy menghadapi Nabi. Maka membangkitkan semangat mengenalnya adalah dengan membaca. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Apa yang dibaca? Baca. Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, tapi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Beli buku, hadiahkan kepada kawan, sahabat, guru membeli buku, ada murid yang berprestasi, membangkitkan motivasinya dalam bentuk hadiah buku. Pejabat, direktur perusahaan ingin memberikan motivasi kepada karyawan, bonus akan habis, kenangkan mereka, ini buku sejarah Nabimu, hai karyawanku, hai para pelayan, hai para siswa-siswi, mari kita ingat Nabi kita, namanya kita sebut berulang setiap hari, bahkan ketika tidak disebut namanya dalam sholat, maka batal sholat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Namanya dikumandangkan di mikrofon dalam setiap azan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa tidak dikabulkan Allah kalau tidak menyebut namanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pembacaan ini batal kalau sampai tidak menyebut namanya. Rukun khutbah yang pertama alhamdulillah, rukun yang kedua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah hebatnya. Oleh sebab itu jangan hanya pada pengagungan namanya, tapi juga mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak tersentuh. Mengapa ketika ajaran yang dicaci maki, disumpah serapah, kitab sucinya dihinakan, orang yang mengaku Islam itu tidak ada, respon dalam hatinya. Cuek, tidak mau tahu, bukan urusan saya. Karena dia tidak mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momen penting Rabiul Awal. Mari kita jadikan menjadi bulan mengenal Nabi Muhammad dengan membaca. Iqra, baca. Jangan sampai kita mandi dengan orang-orang kafir. Mereka mencari kelemahannya dengan membaca sejarahnya. Tapi ketika kelemahan demi kelemahan itu dicari, sebagian yang mendapatkan hidayah masuk Islam, sebagian yang hanya sekedar bersimpati saja. Pikol marmadok, orang kafir ingin mencari kelemahan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buka itu bolak-balik sejarahnya, akhirnya hatinya luluh dan berubah namanya menjadi Muhammad Fikol Marmadok. Dia dapat hidayah. Martin Lins membaca sejarahnya lalu kemudian mendapat hidayah. Dia menuliskannya kembali, mengurai sejarah karena dia ingin dia dikenal sepanjang zaman. Jasad yang boleh mati dimakan cacing tanah, tapi bukunya kekal abadi. Mereka yang sudah menorehkan tinta pena di atas kertas, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Rumah yang kau bangun hancur berkeping, tanah yang kau miliki dijual ahli waris, semua akan binasa. Tapi yang pernah kau tuliskan, seorang sarjana dari India bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Puri ikut lomba yang diadakan oleh Persatuan Negara Islam, membuat lomba musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi, dan pemenang juara satu berasal dari India, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Puri. Dalam buku sejarah Nabi berjudul Ar-Ra'iq Al-Maktub, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ar-Ra'iq Al-Maktub menjadi pemenang Nobel sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina, dilecehkan di barat, di Perancis, di Inggris, di Eropa. Datang seorang sarjana Muslim bernama Muhammad Hussein Haikal. Dia tulis buku sejarah Nabi. Isinya cukup berat karena untuk membantah mereka dengan argumentasi filsafat, dengan argumentasi rasionalis, maka dia tulis buku itu berjudul Ayat Muhammad, Kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Orang kafir benci, tapi setelah membaca, menulis, walaupun tidak masuk Islam, tapi paling tidak orang kafir mulai mengenalnya lewat tulisan tangan seorang orientalis bernama Karl Armstrong dengan bukunya History of Prophet Muhammad, Peace You Can Him. 100 tokoh dunia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada tokoh-tokoh dunia. Tapi ketika buku itu disusun, diurut satu demi satu, nomor satu yang dibuat adalah nama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The 100 ranking of influential person in history. 100 ranking tokoh dunia, manusia paling berpengaruh di alam semesta, yang ditulis oleh Michael H. Park. Buku itu menjadi bestseller terbaik, bahkan pernah diundang ke Kairo untuk mempresentasikan di hadapan sarjana Muslim. Kenapa kamu yang non-Muslim justru menempatkannya di tempat yang pertama? Musuh kagum, tapi kawan sinis. Betul ungkapan seorang ahli hikmah, adu beradil khairun min shadiqin jahil. Punya musuh tapi berakal lebih baik daripada punya kawan yang jahil. Mereka memang musuh, tapi dia berakal. Dia melihat sisi-sisi baik kawan tapi jahil. Ungkapannya bukanlah ungkapan orang beriman. Dia ingin kafir tapi masih takut dia kafir setengah hati. Jangan sampai generasi kita akan datang buta. Buta fisika, kimia, biologi masih tertolong dengan mata pelajaran yang lain. Tapi kalau dia sudah buta, tidak mengenal siapa yang akan dia ikut dalam hidup, siapa yang akan menyelamatkannya ketika mati, siapa yang akan memberi syafaatnya di alam akhirat, dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjebak dalam seremonial, jangan terikut-ikut dalam peristiwa besar tanpa kita menjadi ikut besar di dalamnya. Tidak boleh. Tapi ketika momentum Rabiul Awal dijadikan sebagai starting point, titik awal untuk memulai mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru di sekolah menengah, dasar, atas lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika benar ini berlalu, anak-anak didik kita paham, mengenal. Mana yutrobu kullu la yutrobu ba'du. Kalau kamu tidak bisa mengenalnya semua dari sampai lahir sampai matinya, paling tidak mengenal secara umum saja. Kenapa? Karena dengan pengenalan itu akan membangkitkan keingintahuan. Dari keingintahuan itu akan muncul penasaran. Dari itu akan ikut semangat, berakhir pada cinta untuk mengikuti ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, menjauhi segala yang dia larang, yang dia benci, yang dia tidak suka. Kalau sudah cinta itu mendarah daging di dalam, maka ringan kita akan menjalankan agama Islam. Abu Bakar sendiri sayang kepadanya. Mengapa? Karena mereka berjumpa. Abu Hurairah cinta kepadanya karena Abu Hurairah hidup bersamanya, melihat dia menyampaikan hadis bagaimana mereka salat bersama, berperang bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Tapi kita ditakdirkan Allah hidup di masa yang amat sangat jauh dari baginda. Rugikah kita? Ya, kalau kita tidak mengenalnya. Tapi kita diberikan kabar gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada orang-orang di akhir zaman, mereka akan minum dari telagaku. Haud. Ketika dia minum dari haud telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatmau fiha abada. Mereka tidak akan haus untuk selamanya. Ikhwani, mereka adalah ikhwani, ikhwani saudara-saudara. Lalu sahabat-sahabat Nabi datang. Kami kami itu wahai Rasulullah. La antum ashabi. Bukan kalian. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabat. Kalian sahabat. Hidup bersamaku. Hidup dalam masaku. Tapi di akhir zaman nanti ada ikhwani. Mereka adalah saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tak pernah hidup bersama. Mereka lagi di zaman banyak fitnah cobaan, tapi mereka masih tetap menghidupkan sunnah-sunnahku. Mengenal aku, mari kita kenal. Mari kita ikutkan masjid peninggalannya. Nabi SAW tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan emas perak yang banyak. Yang dia tinggalkan tarabtu fikum amrayni, tinggalkan pada kamu dua saja. Kita bersatu iman. Kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat selamanya. Kita Allah Al-Quran. Sayang kepada Nabi, bukan sekedar mengenang hari bulan lahirnya, tapi mari kita pelajari Al-Quran, belajar mengaji, terus membaca, merenungkan makna, memahami isi, puncaknya hidup dengan semangat spirit Al-Quran. Tapi tidak cukup hanya dengan Quran, tapi juga ada wasunnata Nabi. Sunnah Nabi, itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu melewati bulan ini yang sebelumnya jahil, tidak kenal, setelah bulan ini berlalu menjadi alim, menjadi orang yang tahu, mengenal sejarah Nabi Muhammad, berhasil Rabiul Awal tahun ini. Yang sebelumnya tidak peduli, cuek, karena dia tidak tahu, tidak kenal, hanya sekedar mengenal nama, mendengar nama, menyebut nama. Tapi setelah berlalu bulan ini, setiap disebut namanya, terbayang perjuangannya, terbayang jihadnya. kita, dia ingat dengan kita, padahal kita datang 1400 tahun lebih setelah kematian. Ketika air matanya menetes, darah jatuh dari pipisnya ke pipi, giginya patah, lalu sahabat datang berkumpul, ya Rasulullah, inilah masanya engkau berdoa, engkau punya doa mustajab, maksud, ini masanya tidak ada pertolongan kecuali doa mustajab, mohonlah kepada Allah, pasukan bala tentara akan menghabisi kita, ya Rasulullah. Dia tidak memanjatkan doa itu, tidak. Satu doa itu tetap kusimpan. Untuk apa ya Rasulullah? Kita akan mati, kata sahabat. Doa itu kusimpan untuk mereka nanti, umatku, syafaat dan lain-lain. Dia ingat dengan kita. Dia biarkan darah menetes untuk kita. Dia biarkan dalam keadaan meregang nyawa menyebut nama kita. Apa yang sudah kita berikan untuk dia, untuk agamanya, untuk syariat. Mengenalnya, mengenalkannya kepada anak-anak kita, mengingatkannya kepada istri kita, mengingatkannya kepada bumi Melayu dan Cangkuning bahwa kita adalah Muslim. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang tidak mengenal Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu wa barakatuh. Wanafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikr. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Fa idza